بشهر رمضان شهر أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. فقد قال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Bapak Ibu jamaah langgar dalam menghadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di subuh yang kelima ini kita ucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Kembali kita bersyukur dipertemukan bermuajahat di sini mengisi bulan Ramadan yang penuh mubarakah ini. Wa huwa syahrun awwaluhu rahmat wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu ilhum minan nar. Di mana bulan Ramadan awalnya adalah rahmat, tengah-tengahnya adalah maghfirah, keampunan, dan akhir Ramadan ilhum minan nar, dihapuskan atau dijauhkan dari siksa api neraka. Allahumma arhamni bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfirli dhunubi ya rabbal alamin. Allahumma atini minan nar wa adkhilni jannata ya rabbal alamin. Itulah amalan-amalan tasbih yang kita baca di awal, di tengah, dan di akhir Ramadan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang mukaddimah ayatnya sudah ulang baca di rumah. Ayat ini diturunkan pada tanggal 2 Syaban tahun kedua Hijriah, tepatnya setelah 18 bulan baginda kita hijrah dari Makkatul Mukarramah ke Madinatul Munawwarah. Di mana ayat ini menyuruh kita untuk berkewajiban melaksanakan ibadah puasa. Ibadah puasa yang kita kerjakan berbeda dengan ibadah puasa dengan orang-orang terdahulu, dengan kaifiat tersendiri, dimulai dengan niat, kemudian basahur, menahan sesuatu dari yang membatalkan, dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Dan ibadah puasa ini diwajibkan hanya pada bulan Ramadan. Bulan-bulan yang lain tidak diwajibkan, kecuali puasa nadar baru bisa diwajibkan pada bulan-bulan. Salah satu syarat untuk mendapatkan nilai ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini, kita harus menentukan bahwa itu yakin masuk waktu bulan Ramadan. Bagaimana kita untuk meyakinkan hati bahwa itu bulan Ramadan? Sebagai gambaran baginda kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan dalam sebuah hadis, "Sumu li ru'yati wa afsiru li ru'yati fa inhumma 'alaikum fa'milu sa'ban 30 yawman." Ujar Nabi kita, berpuasalah kamu ketika melihat bulan, berbukalah kamu ketika melihat bulan. Apabila bulannya kadang kelihatan, fa'akmil, diistikmalkan, disempurnakan, bilangan sahban untuk berbuka menjadi talatina yauman, menjadi 30 hari. Kita mengenal ada dua perhitungan, ada dua kalender yang kita pakai di dunia ini. Yang pertama adalah kalender Masehi. Yang kedua adalah kalender Hijriah atau Miladiah. Kalender Masehi pertama kali diciptakan oleh Polybius. Ketika negara Roma didirikan, kalender ini mulai dipakai pada tahun 750 sebelum Masehi. Di mana awal bulan itu pada bulan Maret, dikenal dengan Aries. Setelah beberapa tahun kemudian, tahun 45 sebelum Masehi, ada seorang yang bernama Julius Caesar untuk memperbaharui kalender ini. Artinya kalender ini lebih disempurnakan. Awal bulan diganti oleh Julius Caesar menjadi bulan Juni. Kemudian setelah itu, atas sidang orang-orang gereja mengatakan bahwa kalender itu kita ubahnya. Dirubah awal bulan menjadi bulan Januari. Dan perhitungan 1 Januari sejak Nabi Isa lahir. Jadi pas aja menyambut Nabi Isa lahir, setelahnya itu adalah bulan Januari. Karena Nabi Isa lahir, dilahirkan pada tanggal 25 Desember. Kemudian pada tahun 1583, Paus Gregorius ke-13 merubah, mengumumkan kepada dunia bahwa kalender Hijriah, kalender Masehi itu dimajukan harinya. Jadi pada tahun 1583, waktu itu tertanggal 5 Oktober, diumumkan menjadi 15 Oktober atas perhitungan-perhitungan yang salah tadi. Jadi sekali dikujurakan kalender kita, kalender Masehi itu. Artinya pada tahun 1583, waktu itu tertanggal 5 Oktober oleh Paus Gregorius XIII dirubah sidin menjadi 15 Oktober. Dan begitu seterusnya sampai sekarang. Itu kalender Masehi. Kalender Masehi ini digunakan orang untuk petani. Bukan petani, sama namanya. Bulan 3, bulan 6 lah, bulan 12, bulan 8, Natal, kena melacak, paham begitu seterusnya. Sedangkan kalender Hijriah ini digunakan untuk ibadah. Ramadan, puasa, Syawal, Bahariyaya, Zulhijjah, Haji. Kalender Hijriah ini dibuat pertama kali pada kekhalifahan Umar bin Khattab. Pada waktu beliau tahun kedua menjadi kekhalifahan Umar bin Khattab, Umar bin Khattab itu memimpin pada tahun 17 Hijriah. Jadi ada dokumen negara oleh Gubernur Abu Musa Al-As'ari menyatakan pada waktu itu tertanggal bulan Sya'ban. Ujar Khalifah Umar, bulan Sya'ban itu bulan Sya'ban. Wai apa? Bulan Sya'ban yang tahun dulu kah? Tahun dulunya kah? Tahun dulunya kah? Tahun dulunya kah? Tahun dulunya kah? Tahun dulunya kah? Jadi begini aja Umar, kita mulai kalender seramannya. Waktu itu dibuat kalender Hijriah atas usul Ali bahwa penetapan satu Hijriah itu ditetapkan ketika baginda hijrah dari Makkahul Mukarramah ke Madinatul Munawwarah. Jadi banyak juga usul-usul banyak nih. Ujar yang satu nabi lahirnya sampai Hijriah, kata. Ujar yang satu waktu menerima wahyunya, kata. Kata pas yang pasnya itu adalah ketika hijrah baru dihitung. Jadi tahun hijrahnya itu padanya waktu itu baru dihitung. 17 tahun kemudian setelah ada temuan dokumen negara oleh Abu Musa Al-As'ari yang bingung dalam menentukan bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban yang apa? Bulan Sya'ban yang kemarin kan? Bulan Sya'ban yang kemarin kan? Bulan Sya'ban yang kemarin kan? Karena kau menentukan, maka ditetapkanlah kalender Hijriah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, ketika kita hendak menentukan bahwa itu adalah bulan baru, kalau istilah astronomi itu konjugasi artinya ketika itu, kalau di Arab itu dikenal dengan istilah ijtima itu. Ya kira-kira saudaranya jima. Dari kata kan hampir ada akarnya sama. Jima itu abnormal istima, berkumpul menjadi satu. Itu jima nikah. Nikah jima sama. Kalau akad nikah, akdunnya tegak manuhiba akan wajri dilabzi ingali autarizin autarjamatihi. Suatu akad, suatu perjanjian, suatu kesepakatan dengan akad, dengan perjanjian, dengan kesepakatan tersebut membolehkan seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk berkumpul menjadi satu. Dilabzi dengan suatu lapat, dengan suatu ucapan, dengan suatu perkataan, ingkar, auter juiz, auter jamah tinggi, nikah atau kawin atau terjamah dari nikah dan kawin. Jadi jima itu artinya berkumpul. Di mana sebelum melihat bulan kita harus tahu dulu jima itu kapan berkumpul antara bulan, matahari dan bumi itu berada dalam satu garis lurus. Jadi ada perhitungan sendiri sehingga bulan, matahari dan bumi itu berada dalam satu garis lurus. Dikenal dengan istimah. Nah setelah istimah itu baru bisa kita untuk melihat bulan. Dalam metode melihat bulan sendiri ada beberapa metode, ada beberapa cara yang dilakukan. Ada istilah istima qoblah quruq. Artinya kita melihat bulan sebelum matahari tenggelam. Quruq bahasa Banjar itu artinya kadang-kadangnya Arab. Quruq rupanya bahasa Banjar inilah mengambil bahasa Arab itu kira-kira sebagian. Ada istima ba'dahu atau dikenal dengan istimah qoblah fajar. Itu yang dianut oleh babuhan Arab Saudi sana. Artinya walaupun waktu itu bulan kadang kelihatan karena inya istimah qoblah fajar, ada waktu setengah malam untuk bulan itu kena muncul. Makanya ketika menetapkan bulan Zulhijjah, kadangkala pemerintahan kita berbeda sehari lawan di Arab. Lalu kita hendak menuruti Arab. Karena menentukan kapan itu awal waktu bulan, negara itu tidak sama tempat. Matahari itu beda-beda malta. Tenggelamnya berbeda di sini satu mas, di Jakarta kita muncul setengah jam, di Arab se-4 jam. Dan awal, istimewa itu, ya, waktu yang diperlukan bulan mengelilingi bumi itu selama satu tahun, apa satu bulan itu 29 hari, 12 jam, 44 menit, 2,8 detik. Oleh karena tanggung, kadang-kadangnya cepat 29,2, kadang-kadangnya terlambat sedikit. Karena bentuk bumi itu kadang persisnya berputar miring sedikit 23 derajat. Kadang-kadangnya mengelilingi terlambat sedikit 29,8. Makanya kadang-kala hari itu tanggung pada persis 29 atau pada persis 30. Itu yang jadi perbedaan. 29, ya secara ufi. Ya ufi itu kebiasaan. Kebiasaannya, ini sampean bisa buku tangan. Ya. Buku tangan ini kan gunanya untuk menghitung. Nah itu, Al-Muharram dibutuhkan ini. Al-Muharram, Syafar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban. Syaban itu dalam lubang. Syaban itu kebiasaannya adalah 29. Ramadan, betul lagi. Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, dan Zulhijjah. Zulhijjah itu kebiasaannya 29. Februari kebiasaannya 28. Kapan Februari itu 29? Ketika tahun kabisan. Siklusnya adalah 4 tahun sekali. Kapan Zulhijjah itu 30? Ketika tahun kabisan. Siklusnya itu, kalau Arab itu 30 tahun. Tetapi 30 tahun itu ada tahun kabisannya itu berjumlah 11. Tahun kedua, tahun kelima, tahun ketujuh, tahun 13, 15, 17, 21, 24, 26, 29. Makanya kalau dirata-ratakan, keliling bulan mengelilingi bumi itu rata-ratanya adalah 29 hari, 12 jam, 44 menit, 2,8 detik. Tahun umum, kadang-kadang 29, kadang-kadang 30. Kalau kita melihat sejarah perlahan ketika baginda kita Rasulullah menerima puasa itu pada tanggal 2 Hijriah, setelah itu baginda Rasulullah melaksanakan puasa selama 9 kali. Dari 9 kali ini, Rasulullah melaksanakan puasa. Setelah dia 30, sisanya adalah 29. Jadi, 8 kali beliau melaksanakan 29 hari, sekali beliau melaksanakan 30 hari. Timbul pertanyaan, mengapa terjadi perbedaan dalam menentukan awal bulan? Mataharinya sama, Qurannya sama, bintangnya sama, bulannya sama. Tanggalnya apa? Bulannya sama 12 jam. Kenapa jadi berbeda dalam menentukan bulan? Hari ini ada yang masuk, ada yang kada. Karena Pertama tadi, cara dalam menentukan itu berbeda. Kalau dalam perhitungan itu ada 6. Ada istimewa qobla quruq, ada istimewa qobla fajar, ada bulan di atas pupuk isi, ada bulan di atas pupuk hakiki, ada imkanur ruqyah. Kalau kita itu imkanur ruqyah. Dalam imkanur ruqyah itu sendiri terjadi perbedaan. Artinya imkanur ruqyah itu dimungkinkan pula untuk dilihat. Terjadi perbedaan itu karena dalam menentukan derajatnya yang berbeda. Mohon maaf, biar Tuhan Muhammadiyah, bulan itu walaupun satu derajat, yang penting ada, itu dikenal dengan istilah wujudul hilal. Dilihat, karena dilihat yang penting ada wujudul hilal istilahnya. Kalau Tuhan NU, mohon maaf, ya awas dia. Bulan itu satu derajat itu tidak kau dilihat. Paling kaca di bulan itu dua derajat hanya kau dilihat. Itu namanya yatul hilal. Kemudian timbul satu pertanyaan, apakah dua derajat itu sendiri bisa dilihat? Jawabannya, ulun tanya kepada ahli-ahli perbintangan, ahli-ahli astronomi, dua derajat itu sendiri pun sulit untuk dilihat. Kecuali akhir bulan. Ya, kalau dilihat, enam derajat. Kalau tiap tahun melihat bulan di atas bulan tiap tahun. Kemarin 6 derajat posisinya. Itu pun karena kawan lihat. Matahari sendiri pun karena kawan lihat. Apalagi bulan. Bulan kan menerima cahaya dari matahari. Apalagi kalau dia terlalu dekat dengan cahaya matahari, bulan karena kelihatan. Menurut kitab-kitab ilmu falak, apakah sunnah ataukah al-kawakib al-falakiyah, itu bulan bisa diruqyah ketika ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 7 saja. Bagaimana pemerintah dalam menyikapi hal ini? Apakah ada usaha ke arah sana? Jawabnya ada. Kalau bahasa yang suatu, nyaman dia, ada wanginya, kuasa rekomendasi. Jika mes, perataan, cobaan yang wanginya, atau kembali dulu berdiri, ketektikan telinga. Tetapi sekarang karena kebebasan memberikan pendapat, seseorang untuk berbuka dan seseorang untuk melanjutkan puasanya, kebebasan masing-masing. Jadi ada negara yang terhimpun dalam MAPIM. MAPIM itu Malaysia, Brunei, Singapura, dan Indonesia. MAPIM ini menetapkan kesepakatan negara-negara yang kuat. Ini kan oleh karena berbeda itu, oleh karena kurungnya itu berbeda. Matahari itu berbeda tenggelamnya. Seandainya sama, ada masalah. Itulah perbedaan-perbedaan kenapa kita non-Arab berbeda. Nah, jadi manakala sekarang itu kelihatannya pemerintah menyusun puasa. Saya ucapkan selamat kepada mereka yang melaksanakan ibadah puasa besok, dan saya ucapkan selamat kepada mereka yang melaksanakan buka puasa besok. Itu kata-katanya biasanya. Kalau negara mabim itu bersepakat bahwa bulan itu bisa ditentukan apakah itu masuk bulan baru atau tidak ketika bulan berada 2,5 derajat. Jadi ujian Brunei kita sepakat itu kan karena ada perbedaan-perbedaan ini, Singapura dia pikir, Malaysia dia pikir, Indonesia dia pikir, kita tampakkan itu dan buat terasanya. Tetapi apakah ini merupakan patokan? Karena juga, karena itu menyangkut ibadah. Ibadah itu adalah letaknya di hati. Walaupun pemerintah ini. Kita bagaimana menyikapi hal ini? Jangan sampai minatul lawan itu hak atau kesapaan. bini lawan laki kada pencapaan bini Muhammadiyah laki itu. Jadinya aku pakai itu dia puasa pembukaan. Ya, itu boleh kita pada kembali enak, enggak tahu kan? Karena menyatukan keyakinan dalam hati ibadah. Yang jelas kita sekarang adalah menjaga persatuan dan kesatuan, walaupun berbeda, karena itu pendapat masing-masing. Sudah cara pemahamannya berbeda, pada bisa untuk menyatukan. Jadi kalau yang pengen melihat bulan, ya, kalau yang luar saya sendiri itu tidak bulan tidak akan terlihat. Bagusnya naik. Kalau yang misalnya Tuhan Eno ini mengalah misalnya dengan derajat 1,5 buahan mana Muhammadiyah misalnya menetapkan 1,5 derajat, jadi sepakatnya kita misalnya angka 1,5 derajat adalah merupakan awal menentukan bulan yang baru. Pada perbedaan kita itu mungkin nanti terjadi di bulan Syawal 1432. Jadi Tuhan Muhammad dia sudah menetapkan bahwa dia puasanya 20 hari. Jadi pada hari Selasa tanggal 24-30 Agustus 2011 Tuhan Muhammad dia lebaran. Tuhan Eko wajib. Karena waktu itu kalau lihat di perhitungan itu bulan itu berada 1 derajat. Tuhan Eko pada wajib itu mau lanjutnya. Satu kali terkondisikan. Nunggunya kita nunggu hari berikutnya. Nah, itu yang masalah di situ. Titik masalahnya. Kenapa jadi perbedaan? Karena menyangkut keyakinan. Walaupun aturan apa jadi buat. Kalau menyangkut keyakinan ibadah, karena bisa untuk menyatukan. Banyak makanya ini banyak. Ada juga ini pulang nih hebat nanti menentukan pasang air laut atau kekerasan. Baik tokatnya mesti itu ada yang mencabut meninggalkan tokatnya. Lalu kacau ya. Atau itu kita digantinya tokatnya tidak setinggi sedikit. Lalu tahun kena berubah air laut ini pada tiga loh. Di tokat nah pada tiga nih. Pedoman kena berikutnya begitu. Nah inilah sekedar gambaran untuk kita semua. Bahwa dalam menentukan bulan, kalau yang kita tahu, ya, demikian juga dengan menentukan waktu sholat, ya. Kalau subuh itu ada tiga pendapat. Ada yang mengatakan matahari itu berada -20 derajat di bawah ufuk. Ada yang mengatakan -19 derajat di bawah ufuk. Ada yang mengatakan -18 derajat di bawah ufuk. Kalau buahannya ada laut, kesini bingungnya. Karena di sini ini, subuhnya itu langsung sumat. Jadinya, kalau tidak ada laut pun, pasti sudah Allah, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ini lah, suasananya. Artinya, ujung-ujung waktu itu, mengambil detik fajar itu buah ada laut. Dalam menentukan sholat asar, kalau menurut Imam Syafi'i, tongkat atau bayang-bayang itu harus sama lawan bayang-bayang. Tetapi kalau yang menurut Imam Hanafi itu benda dua kali bayang-bayang lebih panjang daripada benda. Makanya kalau yang ajar ada yang jam 4 yang ditawarkan. Karena ini mengambil tapi Imam Hanafi. Jam 4 ini yang pasang, kenapa Pak menjadinya? Menjadinya tokat ada, enggak? Dua kali dalam bayang-bayang. Kalau yang maghrib, ya, maghrib itu ketika matahari dalam kitab itu hina wajah baca syamsi, matahari telah menjalankan kewajibannya sebagai matahari. Berapa posisinya? Posisinya adalah -1 derajat di bawah ufuk. Nah itu dalam perhitungan-perhitungan begitu. Sehingga kita tahu, oh orang ini ajar jam 4. Berarti nyesel anak kita. Yang tahu juga kira-kira. Atau yang ajar subuh misalnya anak-anak sudah siap. Berarti ini mandir manhab yang -18 derajat di bawah ufuk. Kalau kita mengambil -20 derajat di bawah ufuk. Makanya Tuhan Hadramaut itu kesungsungan, jadinya syukur diri kita itu kesungsungan. Jadi beberapa pendapat-pendapat ini, nah kalau kita tahu, kita akan menyalahkan meluang. Itulah pentingnya ilmu pengetahuan yang kita baca dan kita gali. Sama kalau yang misalnya doa istiftah itu kan ada banyak itu doa istiftah. Kalau yang hendak pelakas benar, baca yang pendek. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi bismillahirrahmanirrahim. Tak bahar nak baca. Karena itu pernah dilaksanakan oleh Rasulullah. Dan Rasulullah pernah melaksanakan doa istiftah. Sampian yang melaksanakan doa tersebut, Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal arwa fihinna wa lakal hamdu anta qayyimus samawati wal arwa wa ma fihinna wa lakal hamdu anta haq wa waduqal haq wa likauqal haq wa qawduqal haq wa jannatu haq wa nabiyuna haq wa muhammadun sallallahu alaihi wa sallam haq. Ketika doa istiftah itu dibaca, 12 orang malaikat berambut hendak mencatat pahala kebajikan. Itu pernah dilaksanakan oleh Rasulullah. Jadi perbedaan-perbedaan itu adalah hal yang biasa. Tetapi kita harus tahu dasar hukumnya. Demikian ceramah singkat pada subuh hari ini. Mohon maaf, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.